Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wala yakhzuluhu, itu ya, dan tidak boleh menghinanya. Idza ra'ahu, nah kata Syekh Shalih Fauzan, idza ra'ahu yuhanu, apabila seorang muslim melihat sesuatu hal yang jika dia muslim yang lain direndahkan, fa innahu yansuruh, maka seorang muslim ini ya menolongnya, wa yamna'ul khudlan anhu, ya, dan mencegah dia direndahkan. Ya. Ini penting ya. Oyuayiduhu walayatrukuhu li'adha, membelanya. Ya. Dan menguatkannya. Ya. Walayatrukuhu, dan tidak membiarkan dia dihinakan li'adha, di hadapan musuh. Ya. Ini penting ini. Membela kehormatan sesama muslim. Ini penting ini. Ya, karena ada orang enggak mau peduli itu. Ya. Bahkan ini amalan besar membela kehormatan seorang muslim. Dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dzabba an lahmi akhihi bil ghaibah kana haqqan 'alallah an yu'tiqahu minan nar." Barang siapa membela kehormatan saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya tadi, maka menjadi hak bagi Allah untuk memerdekakan dia dari neraka. Ya, ada saudara kita dihinakan, ya, ada saudara kita dizolimi, ada saudara kita dibicarakan tanpa hak, ya, digibahi, kemudian ditahdir tanpa hak, kita bela. Nah ini, ya, dapat keutamaan ini. Ya, kalau dalam riwayat Baihaqi, Nabi SAW menyatakan, "Man radda an irdi akhih kana lahu hijaban minan nar." Ya, siapa yang membantah untuk membela kehormatan saudaranya, ya, maka hal tersebut akan menjadi hijab, penghalang bagi dia dari neraka. Nah, ini penting ini. Ya, membela kehormatan semua muslim. Wa idza ra'a ahadan yatakallamu fihi fil majlis, apabila dia melihat seseorang membicarakan, ya, bicara miring tentang dia di sebuah majlis, fa innahu yudafi'u an, maka dia bela, ya, di annahu idza tarakahu wa sakata, kalau dia biarkan dia diam aja, kana dzalika minal khudlan. Ya, nah yang demikian itu adalah bentuk perendahan terhadap diri dia. Wa idza ra'aita akhaka yudlam, apabila anda melihat saudara anda dizalimi, fa innaka tunasiruh, anda membelanya, wa tamna' anhu bidzulm, mencegah kezaliman dari dia, bi ayyi naw'in, dengan segala macam jenisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, unsur akhaka zaliman aw madzluman, tolonglah saudaramu yang zalim maupun yang terzalimi. Maka kata sahabat, kata salah seorang, wahai Rasulullah, ansuruhu idza kana madluman, saya tolong dia kalau dia terzalimi. Afaraita idza kana zaliman kaifa ansuruh, maka bagaimana kalau dia yang zalim, gimana saya nolong dia kok dia zalim? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tahjizuhu aw tamna'uhu min adzlm, fa inna dzalika nusruh, fa inna dzalika nasruhu. Anda mencegah dia, ya, halangi dia dari kezaliman, itulah bentuk pertolongan kepadanya. Fala tadlim akhaka bi ayyasduru bi an yasdura minka zulmun fi haqqihi. Maka janganlah anda menzalimi saudara anda pada hak-haknya, ya, dengan muncul kezaliman pada haknya. Wala tatrukuhu yudlam, jangan biarkan pula dia dizalimi. Wa anta taqdiru ala daf'i dzulm anhu, padahal anda mampu untuk mencegah kezaliman tersebut. Sawa'an kana zulman malian Apakah bentuk kezaliman itu pada harta? Ya. Ya, au irdan atau kehormatan, au ghairu dzalik atau yang lainnya, li anna irda akhika mislu irdika. Karena kehormatan saudaramu itu seperti kehormatan dirimu sendiri. Nah, qauluh, kemudian sabda Nabi, wala yakdzibuh. Ya, jangan berdusta kepadanya. La takdzib, jangan Anda berdusta alaih kepadanya. Fil muamalah, dalam hal muamalah. Ya. Jangan. Wala takdzib alaih fil hadis, jangan berdusta juga kepadanya dalam pembicaraan. Fal takun shadiqan ma'a akhika. Maka jadilah Anda orang yang jujur terhadap saudara Anda. Kama annaka tuhibbu an yasduqa lak. Sebagaimana Anda pun senang apabila dia jujur kepada Anda. Ya. Baik. Ini hak-hak muslim. Wa qawlu wa la tahqiru. Jangan Anda merendahkannya. Ai la tuqallil min sya'ni. Ya. Jangan Anda remehkan, kecilkan kedudukannya. Li annal muslima indallahi azim, karena seorang muslim itu di sisi Allah azim, agung. Idza in kana laisa lahu madharun. Ya. Walaupun dia tidak ada madhar, tidak ada penampilan yang bagus gitu. Au laisa lahu malun, dia enggak punya harta. Au laisa lahu jahun, dia enggak punya kedudukan. Madama innahu mu'min, selama dia mu'min, fahuwa adhimun indallah subhanahu wa ta'ala. Maka dia agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa qala ta'ala, Allah ta'ala apa namanya? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, rabbu rubba ash'atha madfu'in bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarrah. Betapa banyak orang yang rambutnya kusut, dia enggak punya apa-apa, tertahan di pintu-pintu karena manusia menolak dia. Ya. Dia madfu', tertahan di pintu-pintu, tertolak, dia enggak bisa masuk rumah. Law aqsama 'ala Allah, kalau dia bersumpah atas nama Allah, la abarrahu. Niscaya ya, dia akan melewatkannya. Artinya dia dapat dikabulkan doanya oleh Allah. Walaisatil ibratu, maka patokannya bukanlah bil madhar, penampilan. Au bil jah, atau kedudukan. Au bil mal, atau harta. Au bil kuah, atau kekuatan. Innamal ibratu bil iman. Patokannya adalah keimanan. Wal mu'minu qaribun minallahi azza wa jal. Maka seorang mukmin, ya. Ya. Seorang mukmin mempunyai kedudukan yang dekat dengan Allah azza wajalla. Karimun 'ala Allah. Ya. Lagi mulia di sisi Allah. Wa huwa waliyullah, dia waliyullah, fala tahqir akhak. Maka janganlah Anda rendahkan saudara Anda yang mukmin di antaqallilan min sya'ni, dengan Anda remehkan kedudukannya. Au taqula yastahiq kadza, atau Anda katakan dia enggak berhak mendapatkan ini. Ya. Au laisa bi ahlin fi lihada, dia bukan ahlinya dalam hal ini. Ya. Au tasdari. Ya. Ya. Au tasdari, bal alaika an tahtarima akhak. Ya. Dia bukan ahli di ya di bidang itu. Namun wajib bagi Anda untuk tahtarim, memuliakan saudara Anda ala ayyi halin kana, walau bagaimanapun keadaannya. Walau kana muhtaqaran fi mar'ah. Walaupun dia muhtaqar, diremehkan. Ya. Fi mar'ah, artinya di pandangan manusia, au fi tibarin nas, atau anggapan manusia, fa anta tu'adzimuh, maka Anda tetap mengagungkan dia. Li'annahu karimun 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bi hadhihi al-akhlaq al-'azimah, maka berdasarkan akhlak yang besar ini, ya, yasluhu al-mujtama'. Ya. Maka masyarakat akan menjadi baik. Wa bi fuqdaniha, dan kalau masyarakat kehilangan akhlak seperti ini, bifaqdi syai'in minha yakhtallu al-mujtama'. Ya. Ya, semuanya akan hilang, ya. Masyarakat pun akan jadi rusak kacau. Fal Islam ja'a bi kulli ma yabni al-mujtama'. Maka Islam datang dengan membawa segala hal yang membawa kebaikan, ya, untuk masyarakat. Wa naha an kulli ma yukhillu bih. Dan Islam melarang, ya, ya, Islam melarang segala hal yang dapat merusak masyarakat. Wa hadhihi manhiyatun naha anha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini semua adalah larangan-larangan, ya, jangan merendahkannya, jangan berdusta kepadanya, ya, ya, dan seterusnya yang disebutkan larangannya yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam li annaha mimma yukhillu bi bina'i al-mujtama' al-muslim, ya, karena yang demikian dapat merusak bangunan tatanan masyarakat muslim, ya. Yaqul sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi menyatakan at-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Nabi mengisyaratkan, ya, yushiru ila sadri, mengisyaratkan ke dadanya 3 kali. Silau Pak Ahmad. Sini anaknya, Pak. Ya'ni ila qalbi, ke hati beliau. Wal ibratu bil qalb, bil kuluk wala bidahir. Maka yang jadi acuan adalah apa yang ada di hati, bukan apa yang ada di penampilan batik lahiriah. Famadama annahu mu'minul qalb fa innahu lahu qadrun indallahi subhanahu wa ta'ala. Selama seseorang tadi, ya, dia memiliki keimanan di qalbu, maka dia memiliki kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala, ya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum wa inna ma yanzuru ila qulubikum wa amalikum." Allah tidak melihat ke rupa dan harta kalian, namun Allah melihat ke kalbu dan amal kalian. Fal ibrah bima fil qalb. Nah, yang jadi acuan ialah apa yang ada di kalbu berupa keimanan atau didih, ya, atau yang kontrak dengannya, ya. Atau justru sebaliknya, itu acuannya. Tampangnya keimanan, ya, kayak Abu Janda, ngaku-ngaku ustaz, pakai peci, kolbunya, nah, keluar itu isi perutnya dalam beberapa kali ucapannya. Ya dan billah, ya, mencela, menghina Islam, ya. Mana lagi tadi? Kalau zahara khilafu dzalik la yu'tabar. Nah, seandainya nampak yang berbeda dengan keimanan itu enggak dianggap. Ya. Walaisal ma'na ma yadhunnuhu ba'dun nas. Dan hadis ini bukanlah maknanya seperti apa yang disangka oleh sebagian orang, annahu yaf'alu ma yasha'u minal jara'imi wal ma'asi. Wa yaqul at-taqwa bil qalb. Yaitu ada orang yang melakukan apa saja yang dia inginkan berupa kejahatan, kemaksiatan, kemudian dia mengatakan takwa kan di kalbu. Ya. La hada aksu ma yadullu alaihi al-hadis. Bukan. Yang demikian itu justru kebalikan menyelisih hadis yang disebutkan ini. Li'annahu idza salaha al-qalbu salahat al-amalu wa salahatil jawarih. Karena kalau kalbu itu sudah baik, maka baik pula amalan anggota badan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya alqalbu. Ketahuilah bahwa di dalam jasad terdapat segumpal daging, apabila segumpal daging itu baik maka baik pula seluruh jasad. Apabila segumpal daging itu rusak, rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah segumpal daging itu adalah qalbu. Ya, enggak ada pelegalan bagi orang-orang yang mengatakan, ya enggak apa-apa, yang penting hatinya. Enggak apa-apa saya enggak berjilbab, yang penting hatinya. Enggak apa-apa saya enggak sholat, yang penting hatinya. Enggak apa-apa saya begitu-begitu, yang penting hatinya. Lah, amalan dia rusak, berarti hatinya rusak. Nah, ya. Amalan dia rusak, hatinya rusak. Orang yang amalannya baik aja hatinya belum tentu baik, apalagi amalannya rusak. Ya lebih rusak lagi hatinya. Falladhi yatadhaharu bil ma'asi wal mukhalafat fa inna dhalika dalilun 'ala fasadi qalbi. Nah, ini orang yang menampakkan dirinya dengan kemaksiatan, penyelisihan terhadap syariat, itu adalah dalil bukti akan rusaknya kalbu dia. Walladhi ya'malu shalihat wa thayyibat, orang yang mengamalkan amal saleh, amal-amal kebajikan, fa inna dhalika dalilun 'ala salahi qalbi. Nah, itu dalil bukti akan kebaikan kalbunya. Maka makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam at-taqwa hahuna, takwa itu di sini ya, annahu la yuqtarru bil madahir. Maknanya supaya kita tidak tertipu ya dengan tampilan luar, madahir, apa yang nampak, Bu, ya. Begitu maknanya. Ya. Allati yaraha an-nasu hasanatan, yang dianggap orang itu baik. Wa kadza wa kana qalbu sahibiha fasidan, padahal qalbu orang yang melakukan amalan kebajikan yang zahir itu ternyata rusak. Fa hadza la tanfa, ini enggak bermanfaat. Fal munafiqun yatadhaharuna bil iman, ya, orang munafik mereka menampakkan keimanan. Wa yatadhaharuna bil amali shalihah, mereka menampakkan amal-amal saleh, lakinna qulubahum fasidah, namun kalbu mereka rusak. Wahum fidarkil asfali minan nar, dan mereka berada di kerak neraka. Nah, ini munafik kenapa? Karena dia menyembunyikan kekafiran. Nah, kalau ada orang menampakkan kekafiran, dia udah bukan munafik, kafir tulen. Ya, menampakkan kekufuran itu bukan munafik lagi. Kalau munafik menyembunyikan kekufuran, menampakkan keimanan. Kalau model Abu Janda, si tornado, hah? Siapa? Ghairu Aqil. Lah itu mah udah bukan munafik. Kalau munafik, yudhirul iman, menampakkan keimanan, menyembunyikan kekufuran. Ya, kenapa munafik masih ada di zaman Nabi SAW, hidup bersama Nabi? Emangnya Nabi enggak tahu mereka munafik? Nabi tahu, makanya Nabi kasih tahu. Ya, Hudzaifah, asmaul munafikin, nama-nama munafik. Makanya Hudzaifah dijuluki sahibu sirri Rasulillah, sang pemegang rahasia Rasulullah SAW. Umar bin Khattab kalau ada orang meninggal tanya ke Hudzaifah, itu orang munafik bukan? Hudzaifah bilang, iya. Umar enggak mau nyolatin. Ya. Hudzaifah tadi dari mana? Dari Rasul alaihi salatu wasalam. Nah, kenapa Rasul kok membiarkan munafik enggak dibunuh-bunuhin aja? Kan mereka kafir. Kenapa? Karena mereka menampakkan keimanan. Ya, mereka menampakkan keimanan. Dan kita menghukumi orang ala zahirihi, berdasarkan yang nampaknya. Kita enggak menghukumi batinnya. Oh, ini jangan-jangan dia ini hatinya nih. Nah, yang nama-nama tadi asmaul zanadikhah, hah? Yang nama-nama tadi tornado, bujanda, itu enggak menampakkan keimanan, menampakkan kekafiran, permusuhan dalam Islam. Ya, Islam dicela, teroris itu punya agama, agama Islam, kata bujanda. Tornado, ya, Ghairu Aqil, itu udah menampakkan kekufuran, maka mereka munafik bukan? Bukan. Mereka zanadikoh, mulhid, kafir tulen. Ya. Yang kekafiran mereka lebih berbahaya daripada Yahudi Nasrani. Lebih berbahaya. Yahudi Nasrani jelas pakai salib. Antum tahu. Omongan dia gak bakal antum dengar. Dan gak berpengaruh ke masyarakat yang gak ngerti. Ya. Kenapa mereka punya followers, pengikut banyak? Ya. Followers itu bahkan kadang-kadang ada di barisan kaum muslimin. Ya. Karena tersamarkan. Ya. Apa dia menyembunyikan kekufuran? Enggak, menampakkan. Menampakkan. Nah, ini. Ya. Nah, kalau munafik di masa Rasulullah, Rasul tidak bunuh mereka satu-satu. Ya, karena Rasul alaihi salatu wasalam menghukumi orang berdasarkan zahir. Zahirnya apa? Udah dia muslim. Ya, muslim. Ya. Terkadang Rasul membiarkan karena maslahat. Semisal, ya, Dzul Khuwaisalah. Itu dia itu orang kafir ini, ya. Dia Dzul Khuwaisalah ini minta bagian ghanimah dibagi sama Rasul, dia merasa enggak adil. Ya, dia bilang apa? Ya Muhammad, i'dil fa innaka la ta'dil. Wahai adillah Muhammad. Nah, kamu enggak adil. Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, biarin saya bunuh dia. Ya. Rasul enggak bilang Umar, kamu takfiri Umar. Mau menghalalkan darah seorang muslim. Enggak. Rasul melarang Umar bunuh bukan karena orang tersebut masih muslim. Umar takfiri, enak aja. Ya. Itu takfir muayyan dari Umar tuh. Wahai Rasul, izinkan saya bunuh dia. Namun mencegah apa namanya? Kemaslahatan. Nah, selain Rasul menghukumi zahir munafik, model-model Dzul Khuwaisirah itu kenapa dibiarkan hidup? Karena maslahat. Kan Rasul bilang kalau nanti kita bunuh, orang-orang akan bilang Muhammad membunuh temannya. Ya. Maka orang yang mengatakan hukum Nabi enggak adil, nah itu punya salaf. Salafnya siapa tuh? Dzul Khuwaisirah. Para hukam sekuler, ya. Para hukam sekuler punya salaf. Salafnya itu Dzul Khuwaisirah. Orang-orang yang bicara khawarij-khawarij, bawain hadis Dzul Khuwaisirah, khawarij doang. Padahal dia enggak tahu akarnya apa. Bilang Nabi, hukum Nabi enggak adil, nah, maka kafir dia. Cuman bisa begitu doang. Hukum Nabi apa? Ini Dzul Khuwaisirah, mbahnya khawarij. Ngomong apa dia? Ngomong apa? Hukum Nabi enggak adil. Nah, siapa yang bilang hukum Islam enggak adil, maka dia kufur. Kufurnya apa? Nah, mutlak apa muayyan? Muayyan. Dzul Khuwaisirah dikafirin Umar. Umar mau bunuh-bunuh kok. Mau halalin darahnya. Kalau halalin darahnya apa? Mana ada ahli bid'ah dia halalin darahnya? Mana ada pelaku maksiatnya halalin darahnya? Berarti apa? Dia murtad. Umar takfiri. Enak aja. Siapa yang bilang Umar takfiri? Tempeleng bolak-balik kepalanya itu. Gak ada yang bilang Umar takfiri. Dan Umar mau halalin darah dia. Wahai Rasulullah, izinkan saya bunuh dia. Itu takfir dari Umar, ya. Dan Rasul biarkan. Dan Rasul juga bilang ke Umar, jangan Umar, dia masih muslim, ada syubhat di kepala dia. Jangan Umar, ya. Gak ada. Dia masih jahil, gak ada kayak gitu. Ya, namun maslahat, ya, maslahat, ya, maslahat. Nah, maka yang mengatakan hukum Islam tidak adil, nah, dia punya salaf. Salafnya siapa? Dzul Khuwaisirah. Ya. Ya. Tapi barakallahu fik. Ada orang yang bawain hadis Dzul Khuwaisirah di depan para hukam, hukam sekuler. Ya. Di ceramah, di kantor polisi. Ya. Bawain kisah itu buat bela hukam. Nah, untuk melegitimasi pemberantasan terorisme yang digadang-gadang sebagai khawarij. Poin hadis itu. Dia lupa hadis itu bunyinya apa. Dan dia talbis, dia samarkan. Dia gak bahas itu. Ya. Kalau mengatakan hukum Nabi gak adil, maka kafir. Padahal tuh hukam mengatakan hukum Islam itu gak adil. Para hukam itu mengatakan hukum Islam itu enggak cocok di negeri kita. Ya. Itu dia samarin. Harusnya dia ngomong, berdasarkan kisah Dzul Khuwaisirah ini, siapa yang mengatakan hukum Islam enggak adil? Kafir. Siapa yang mengatakan hukum Islam enggak cocok di suatu tempat, suatu zaman? Maka dia murtad berdasarkan ijma'. Harusnya dia ngomong gitu. Biar hukam kesinggung. Lah, gua dong kata hukam. Aneh dong. Aneh kan bilang hukum Islam gak cocok di Indonesia. Ya. Makanya ini diantara kekeliruan besar dalam memahami buku-buku salaf. Bab muamalah dengan umara dibawa kisah-kisah salaf, pernyataan ulama salaf terhadap umara ke umara sekuler. Itu ngaco. Hatta dibawa ke Hajjaj bin Yusuf aja enggak mantep. Masih cakupan Hajjaj bin Yusuf kemana-mana. Hajjaj bin Yusuf berhukum dengan kitab Allah. telah kita sebutkan, ya, berjasa memberikan harokat pada Quran, memberikan tanda baca. Setelah sebelumnya Quran itu kopong semua hurufnya, ya, nggak ada titik harokatnya. Abu Hajjaj, Hajjaj. Kalau antum tahu Andalusia Islam lahir di situ Imam Qurtubi, Ibnu Malik dan seterusnya. Siapa yang buka? Hajjaj bin Yusuf mengirim pasukan ke sana dakwah. Islam waktu itu terancam oleh pasukan musyrikin Hindu. Dihalau oleh Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf yang memerintahkan Khalid Al-Qasri untuk membunuh Ja'ad bin Dirham, gurunya Jahmiyah. Hajjaj bin Yusuf baca Quran sehari 15 juz tanpa mushaf. Besok khatam. Besok lagi 15 juz lagi. Tiap hari. Ya. Namun ternyata dia dikafirin oleh sebagian salaf. Sebagian salaf yang gak ngafirin memandang dia masih berhukum dengan hukum Allah. Ya, hatta disamain sama Ma'mun aja gak pantas. Ma'mun berhukum dengan hukum Allah. Ya. Ma'mun punya syubhat. Iya. Kekufuran, kufur khafi. Al-Quran kalamullah. Syekhnya Ma'mun, Ibn Abi Du'ad dikafirkan Imam Ahmad. Ada yang bilang Ibn Abi Du'ad tidak dikafirin. Ini ngaco. Orang kitab-kitab nyebutin dikafirkan. Nah, kalau Ma'munnya tidak dikafirkan. Kenapa? Karena ini khafi. Ini khafi. Ya. Kalau antum bilang orang yang mengatakan Quran makhluk, ya, maka kata Imam Ahmad, lafzi itu lebih jelek daripada yang mengatakan Quran makhluk. Apa itu lafzi? Suara saya membaca Quran makhluk, namun Al-Quran kalamullah. Tapi suara saya ketika membaca Quran makhluk. Kata Imam Ahmad, pemahaman ini lebih kufur daripada mengatakan Al-Quran makhluk. Nah, pemahaman tadi itu pemahamannya Asy'ariyah. Pemahamannya Asy'ariyah. Berarti kalau antum lazimkan itu, berarti Asy'ariyah kafir semua. Lebih kafir daripada pemahaman Mu'tazilah tadi. Siapa yang ngafirin Asy'ariyah? Dada. Nah, itu khafi. Ada orang-orang yang curang, ya, kasus-kasus khafi dibawa kepada zahir. Itu keliru. Ya. Hah? Apa? Dikafirkan oleh sebagian ulama, dikafir sama Hasan al-Basri, sama Sufyan Tsauri, sama Amir. Nah, sifatnya. Kenapa dia dikafirkan? Karena dia dianggap menghalalkan darah. Dia gulu dalam darah. Said bin Jubair, pentolan tabi'in, ulama besar tabi'in. Dia bunuh seenaknya aja. Itu di depan Ka'bah bukan Said bin Jubair, sahabat Abdullah bin Zubair. Ini Said bin Jubair, jin-jin. Tabi'in, murid Ibnu Abbas, dia bunuh. Sebelumnya, di tirai Ka'bah, dia bunuh Abdullah bin Az-Zubair, bin Awam. Anak Zubair, anaknya Asma binti Abi Bakar. Abdullah bin Zubair. Habis dia bunuh, palanya dibawa ke ibunya lagi Asma. Ini anakmu nih. Judge kayak gitu. Melawan. Melawan. Pada melawan semua Mahajjaj. Ya, melawan sama Hajjaj. Ya. Hasan al-Basri melawan sama Hajjaj. Hasan al-Basri itu kalau nyebut Hajjaj itu fasik. Apa segala macam doa. Amir mengatakan Hajjaj itu la yu'minu billah. Innama yu'minu bitawgut. Saya heran sama orang yang mengatakan Hajjaj beriman sama Allah. Gak ada itu. Dia gak beriman sama Allah. Dia beriman pada tawgut. Ya. Sufyan Tsauri juga demikian. Banyak salaf mengkafirkan Hajjaj. Ya, pada melawan Hajjaj, melawan. Sebagian tidak melawan seperti Ibnu Umar, Ibnu Abbas, sabar memandang Hajjaj ini masih muslim, cuman zalim. Nah, hukum sekuler mau dikiasin ke Hajjaj tapi enggak pantas. Mau apa? Hukum sekuler bilang negara harus dipisah antara negara dan agama. Loh, itu udah agama sekuler. Udah bukan Islam. Hey, itu udah agama sekuler. Ya, apalagi siapa yang mau ganti undang-undang kita ini, kita gebuk, kita lawan. itu udah juhud itu, melawan. Ya. Nah, para salaf melawan Hajjaj karena melihat mereka punya kemampuan. Hajjaj pedang, gitu juga pedang. Gitu. Kalau sekarang nggak boleh ngelawan, maslahatnya nggak ada dikit, mudorotnya besar, kemampuan nggak ada, apalagi ngebom haram. Ya bersabar aja, doakan apa? Doa itu nggak mesti kebaikan, doa itu juga keburukan boleh. Cuman taunya doa itu doang sih, Fudail bin Iyad doang. Ya. Cuman taunya hadis Fudail bin apa? Bukan hadis lagi. Ya. Cuman taunya ini kalau laukanat li da'watun mustajabatun, seandainya saya punya doa mustajab, saya akan berikan kepada itu apa namanya? Pemimpin. Ya. Karena kalau pemimpin itu baik, ya baik semua. Lah itu kalau pemimpin muslim. Kalau pemimpinnya jelek, dapat doa dari Nabi, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasyaqqa alaihim fasyquq alaih. Itu doa Nabi itu. Ya Allah, siapa saja yang mengurusi urusan dari umatku, lalu ia membuat susah umatku, maka buatlah dia susah, ya Allah. Ya. Hasan al-Basri doain Hajjaj. Pak, pasti tahu doanya apa. Ya Allah, hancurkanlah Hajjaj, gitu udah. Hasan al-Basri doain. Ya. Ya. Doain siapa? Doain Hajjaj. Ya. Nah, ini kekeliruan berpikir adalah kalau umaro sekuler dikiaskan ke umaro salaf, itu kekeliruannya itu. Salahnya itu. Ya. Salahnya di situ. Allahu musta'an. Kalau ulama umarok sekuler mah udah kelar ya, ikhwah ya. Udah beda agama. Kalau udah jadi sekuler udah selesai udah. Itu udah ijma' udah. Hah? Kalau udah menyatakan agama harus dipisah sama politik, udah kholas sudah. Itu udah kholas sudah. Apalagi kalau udah nantang-nantang siapa yang mau ganti undang-undang dia, ya. Orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah bisa tidak kafir kalau dia itu fi kodiyah muayyanah, kata para ulama, kasuistik. Ya. Nah, kalau goliban dominan, kata para ulama, kufur dia, ya, kasuistik sesekali. Gitu. Saudi dominan hukum Allah, terkadang nggak berhukum dengan hukum Allah, itu yang kufrun duna kufrin. Ya, sebagian ulama mengatakan enggak goliban pun juga enggak kafir, tapi kalau ada yang masih menerapkan hukum Allah. Terus yang lain enggak. Dia enggak kafir selama enggak istihlal, enggak menghalalkan, tidak takdzib mendustakan hukum Allah, tidak juhud menentang. Kalau udah nentang kayak gitu mah, aduh. Siapa yang mau keluar dari undang-undang kita, kita gebuk, kita lawan. Tepuk tangan oleh pendukungnya yang kufur. Aduh. Nih ikhwah diumpetin nih. Kayak beginian. Dianggapnya nanti memberontak. Loh, siapa yang memberontak? Gak ada. Memberontak itu gak ada. Lihat maslahat mudorot. Kalau memudorot gak boleh, dosa. Apalagi ngebom-ngebom. Itu bukan ajaran ahli sunnah wal jamaah. Ya. Gak ada. Sikap di sikap. Hak yang hak, batil batil. Doa tiap hari Allah marin al haq haq warzuqna tibah. Ya. Warin al batil al batil warzuqna tibah. Enggak diamalin. Udah diperlihatkan kebatilan. Bahkan diumpetin, itu ciri khas jahiliyah. Ya, pembahasan kayak gini diumpetin. Ya. Hatta ulul amri yang muta yang yusma kalamuhu diumpetin. Syekh dia sendiri Syekh Albani mengatakan, siapa itu ulul amri yang ditaati? Ya, yang berhukum dengan kitabullah. Syekh Albani enggak pakai otaknya sendiri. Syekh Albani ngambil dari perkataan para ulama, Ibnu Hajar, di Fathul Bari, di tiga tempat, Kostolani, Al-Aini di Umdatul Qori. menafsirkan sabda Nabi SAW, siapa itu pemimpin yang ditaati? Maqama kitabullah. Ma yakudukum bi kitabillah. Yang memimpin kalian dengan kitabullah selama mereka menegakkan kitabullah. Ya, hadis Ummu Husain, hadis Muawiyah. Ya. Cuman taunya hadis ya, itu aja Habasyah. Itu aja. Diumpetin yang hadis yang lain. Nah, itu khianat namanya terhadap umat. Umat juga tahu, mesti tahu gitu. Ya. Baik. Dan saya pernah nulis ini, gak ada yang bantah. Bantah aja itu, bantah syekhnya sendiri. Ya. Bantah aja. Sanggah gitu. Nah, paling ujung-ujungnya kan juga ada menurut ulama yang lain. Allah musta'an. Ya. Kemudian mana lagi tadi wa qauluh bihasbin ri'im minasyarr, itu ya, cukuplah seseorang dalam keburukan selama dia ya minasyarr ayah kira akahu al muslima, selama dia merendahkan saudaranya yang muslim. Cukup seseorang berada dalam keburukan selama dia merendahkan saudara sesama muslim. Ya'ni yakfi al-insan minasyar. Itu cukuplah seorang berada dalam keburukan. Ayah kira akoh. Ya. Ya kalau dia merendahkan saudaranya. Ihtikaruhu li akhihi syarrun mahdud. Perendahan dia terhadap saudaranya itu. Ya. Adalah keburukan yang murni. Keburukan yang jelas. Ya. Wa qauluh, dan sabda Nabi, kullu muskulul muslim alal muslim haramun, setiap muslim atas muslim yang lainnya haram, damuhu wa maluhu wa irduhu, darahnya, hartanya, kehormatannya haram ditumpahkan, haram Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mengharamkannya, makna kullu muslim damuhu, darahnya, wa maluhu, hartanya, wa irduhu, kehormatannya. Pak akhir jumlah ifassiru awwalaha, akhir kalimat mentafsirkan awal kalimat. Ya, kullu muslim alal muslim haramun, akhirnya mana? Damuhu. Ah, ini yang mentafsirkan yang haram itu darah, harta, kehormatan. Ya. Nah, apalagi perkara darah ya. Dosa pertama kali yang akan dihisap adalah perkara darah. Hati-hati numpain darah. Ya. Wa qawlu wa damuhu, Allahu harrama qatlal mu'min, Allah mengharamkan membunuh seorang mukmin. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa abdalahu 'adaban 'azima. Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya jahannam khalidan fiha. Apa arti yang khalidan fiha? Maka di dalamnya itu pemahaman khawarij itu. Itu pemahaman gak boleh, ya, karena makna khalid itu gak mesti bermakna kekal. Ya, bisa maknanya maksud tawil, tinggal dalam waktu yang lama. Ya, secara bahasa sekalipun. Ya, secara bahasa. Ya, ya. Nah, jadi siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya jahannam khalid. Dia tinggal di situ selama-lamanya. Karena manhaj ahli sunnah wal jamaah, seorang kafir hanya dengan pembatal keislaman. Nah, membunuh muslim sengaja sekalipun batal keislaman. Enggak. Ya. Enggak batal. Ya. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini perhatikan. Allah tidak mengampuni dosa syirik, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah dapat mengampuni dosa selain kesyirikan, selain pembatal keislaman. Pada siapa saja yang Allah kehendaki. Ini penting ini ya, koin ini. Ya. Nah, dosa besar sekalipun. Nah, dosa besar yang paling dahsyat setelah kesyirikan dan meninggalkan sholat, ya, adalah membunuh. Nah, makanya para ulama salaf dahulu, ini diriwayatkan oleh Sufyan bin Uyainah, kalau ada orang datang kepada mereka, ya, "Oi Syekh, apa hukum dosa membunuh?" Mereka enggak gampang-gampang ngasih tahu, dosa besar tapi enggak kafir, enggak. Mereka mengatakan la taba alaih, enggak ada tobat untuk itu. Ini bawain ayat ini. Namun kalau ada orang datang, "Wahai Syekh, saya telah membunuh." Mereka mengatakan, "Tub, tobatlah engkau pada Allah. Tub ila Allah. Tobatlah engkau pada Allah." Paham enggak sih? Nanti enggak. Salaf dulu kata Sufyan bin Uyainah tidak membahas ini kehadapan orang awam masalah membunuh secara rinci, enggak. Tapi global aja. Bawain ayat kayak ini, bawain aja umum, di hadapan umum. Ya. Gak ada tobatnya yang membunuh, itu gitu aja. Tapi kalau ada orang datang, "Syekh, ada orang membunuh, gimana tobatnya?" Nah, baru kasih tau. Tobat dia pada Allah. Loh, tadi katanya gak ada tobat bagi membunuh. Itu buat pencegahan. Supaya orang gak bergampang apa. Oh, dia membunuh, kasih tahu. Ya. Abdullah bin Abbas pernah ditanya sama seorang. Kata orang ini, "Ya bin Abbas, ya, saya tertarik sama seorang wanita. Ya. Wa khotabtuha, saya mengkhitbahnya. Pak Abad, tapi dia nolak saya. Ya. Wa khotabaha ghairi, ya ada orang lain yang mengkhitbah dia. Diterima. Meret dia. Saya cemburu, saya bunuh dia. Fahal wajadta ni min taubatin, apakah engkau dapat ditobat buat saya, masih ada enggak?" Kata Ibn Abbas apa? Ibn Abbas masih buka peluang. "Ibumu masih hidup?" "Enggak." Ya. Kata Ibn Abbas, "Qarib ilallah, berdekatlah diri engkau kepada Allah. Udah, kamu udah fokus ibadah aja. Karena saya enggak tahu ada amalan yang lebih mendekatkan diri kepada Allah selain birrul walidain." Paham gak sih? Jadi kalau ada orang datang, "Saya pernah bunuh," kasih peluang tobat. Tapi kalau ada orang datang, "Saya mau bunuh bulan," ya, bawain ayat ini. Bawain ayat ini. Hah? Ngerti gak sih? Hah? Gak paham? Mas Jatuh? Insya Allah ya. Jadi jangan gampang-gampang ya. Termasuk sholat. Ini para masyayikh juga ngajarin kita gitu. Jangan antum bilang kepada orang yang gak mau sholat, "Oh, ini apa hukum gak sholat gimana sih kayak saya gini?" Ya gak kafir. Jangan. Boleh pendapat ulama yang mengkafirkan. Ya ini khilaf, ya memang. Status keislamannya khilaf, kasihan ya. Ini memang khilaf. Imam Ahmad, Madzhab Hanbali semuanya, sebagian Syafi'iyah mengatakan orang yang gak sholat kafir. Kafir apa? Ya ta'yin, mutlak. Apa? Jelas orang yang kafir. Kata Syekh Utsaimin, orang yang gak sholat di dunia diceraikan dari istrinya, pasangan yang muslim. Dia gak diwarisi kalau bapaknya muslim. Ya, gak boleh diucapkan salam. Sembelihannya haram. Ya. Kalau dia mati gak boleh disolatin, gak boleh dikafani, gak boleh dimandikan, gak boleh dikuburkan di pemakaman kaum muslimin, gak boleh didoakan dengan doa rahmat dan ampunan. Salam. Itu orang yang gak sholat. Kafirnya jelas. Ta'yin. Nah, jangan antum bawakan pendapat, "Oh, tapi kata mazhab Maliki, mazhab Hanafi, gak kafir, cuman dosa. Gimana saya ini yang gak sholat? Kamu dosa. Kafir gak saya?" Ya enggak. Ya karena dia enggak kafir. Dia enggak sholat kalau enggak kafir ini. Jangan poin gitu. Bawa yang pendapat kafir. Nah ternyata dia datang pada antum. "Saya enggak sholat gimana nih?" Ya kemarin. Sekarang saya udah mau sholat. Ya. Gimana tuh Mas Wery? Jadi enggak sholat kok lain lagi. Itu membunuh. Kalau dosa ninggalin sholat lebih berat daripada membunuh. Ada orang bunuh, ada orang nggak sholat, lebih berat orang nggak sholat. Ya. Antum mazhabnya apa? Kalau orang nggak sholat, kafir apa enggak? Kafir. Udah berarti udah. Antum tobat pada Allah, kemarin antum kafir. Itu mazhab sahabat loh. Kata ya, Abdullah bin Syakir dari kalangan tabi'in, ya, karena ashabu Muhammadin SAW la yarawna syai'an minal a'mal tarkuhu kufrun siwa salat. Para sahabat Nabi Muhammad SAW tidaklah melihat suatu amal yang apabila ditinggalkan menjadikan kafir selain salat. Dia enggak salat. Nah, terus antum mau gimana lagi? Ya udah emang. Jadi itu ajaran masa kita selesai. Makanya di YouTube. Hah? Gak usah. Ya kafir dia udah apaan lagi? Mau dia keyakinan sholat wajib apa enggak, apalagi kalau dia kejawen, dia udah meyakini sholat itu enggak wajib. Nah, kalau sholat enggak wajib, meyakini sholat enggak wajib, itu kafir murtad berdasarkan seluruh pendapat ulama, ijma. Paham enggak? Atau mazhab Maliki yang enggak ngapirin orang yang enggak ninggalin, orang yang meninggalkan sholat karena malas, tapi karena dia enggak sholat karena punya keyakinan sholat enggak wajib, kafir, menurut ijma. Ya, kalau dia kejawen dia keyakinan seperti itu. Ya, dan kalau madhab saya mau dia keyakinan apa kayak dia nggak sholat ya udah. Ketika dia mati tidak disolat. Enak aja sholatlah engkau. Kalau engkau nggak sholat nanti engkau disolati. Enak aja rugi bandar. Kalau engkau nggak sholat ya engkau nggak disolati. Enak aja. Atau Umar bin Khattab lahat do. Ya, pilih Islam dimantara pas sholat. Gak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Nabi yang bilang kok al-ahdul ladzi bainana wa bainahum shalah faman tarakaha faqad kafara. Siapa yang meninggalkannya maka dia kafir. Loh, jelas kok. Maka dia kafir. Apalagi coba? Hah? Apa? Iya. Ya, lanjut. Ya. Harta hilang sekalipun, kesian ya. Status keislamannya hilang. Munis hilang ulama. Dia mengatakan, saya meyakini sholat wajib, cuma saya kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak. Status keislaman Anda dipersepsikan oleh para ulama. Ya. Dan dia melakukan dosa yang lebih besar pada zina, mencuri, membunuh sekalipun. Kalau membunuh muslim, tidak ada ulama yang mengatakan dia murtad. Paham gak sih? Tapi kalau gak sholat, banyak ulama yang bilang dia murtad. Khilaf ya, kasihan banget ya, keislamannya dipersepsikan. Ya Allah. Ya. Dulu gak pernah sholat. Siapa yang gak tahu antum apa mbah antum? Ya, gini ya. Ya, kita ini kalau jelas ya mbah kayak bapak kita kayak kalau ternyata dia punya pemahaman yang buruk tentang Islam dan perkara-perkara yang krusial kayak sholat dan meyakini sholat gak wajib maka dia kafir. Masa mbak saya dikafirin? Loh, antum bilang bapaknya Nabi kafir. Sekarang bapak sendiri gak boleh kafirin. Curang. Ya, sampai rela berantem sama Asyairo kan? Asyairah kan berpendapat bapak Nabi gak kafir, ibu Nabi gak kafir. Itu sampai rela kok, sampai kajiannya dibubarin gara-gara itu. Ya, bapak Nabi kafir. Bapak sendiri enggak. Masa bapak sendiri kafir? Loh, bapak Rasul itu kafir. Dan Rasul yang mengkafirkan bapaknya sendiri. Terus ditanya oleh Rasulullah, bapak saya dia beribadah pada Allah tapi juga beribadah pada berhala. Dia suka menyambut tamu, disebutin kebaikannya. Abu Bakar bin Nar. Umar orang itu, wah bapak saya di neraka. Ketika Rasul melihat orang ini rada marah, Rasul mengatakan pertama lagi, inna abi wa abaka bin Nar. Bapakmu dan bapakku dan bapakmu. Bapakku dulu kata Nabi. Di neraka. Padahal bapaknya Rasul beragama dengan agama Nabi Ibrahim, tapi beragama juga dengan agama Jahiliyah. Dapat hujah enggak? Ya hujah Nabi Ibrahim. Hujah Rasul? Lah anaknya aja yang jadi Rasul kok. Belum lahir lagi. Walaupun dia lahir masih kecil, belum jadi Nabi. Enggak dapat udur dari anaknya sendiri. Nah, kayak gitu. Adil. Kalau memang terbukti mbah meyakini sholat gak wajib. Lah apalagi? Sama saya sendiri. Lu bapaknya Rasul dikafirin. Allah musta'an. Nah, ada ikhwah yang kayak begitu. Oh ini mah kalau ikut pemahaman ini. Nah, gampang mengkafirkan. Nanti orang tua kita sendiri kita kafirin. Oh iyalah. Orang tua ente aja gak kafir. Orang tua Rasul kafir. Curah banget bapaknya Rasul deh kafirin. Gak adil ini. Ya gak adil. Harusnya udah ubah keyakinan. Udah, Bapak Rasul gak kafir. Nah, itu. Cocok itu. Hah? Maka orang yang dikit-dikit udur, dikit-dikit udur itu gak cocok pakai pemahaman al-sunnah. Pemahaman wahabi gitu. Gak cocok. Udah, dia gabung aja masa iroh. Iman itu atas di dalam masalah iman. Ya. Udah gabung aja masa iroh. Beda-bedanya sedikit lah dalam dalam itu aswa sifat. Asyairah kan masih tetepin 20 sifat. Dia banyak gitu. Dalam masalah iman dia sama. Ya. Udah, bapaknya Rasul sekarang berubah ganti mazhab, enggak kafir. Nah, gitu. Ya, karena konsekuensinya nanti bapaknya dia bisa kufur juga. Ya, nah, ini kita konsekuensinya. Nah terus yang tidak diketahui dari bapak kita, hukumi muslim, jangan dihukumi. Nah, bapak saya kejauhin apa enggak ya? Hukumi enggak gitu. Ya. Al-aslul makana ala makana. Hukum asal itu tetap dia. Islam ya Islam. Enggak boleh kita katakan batal keislaman seseorang berdasarkan dugaan itu enggak boleh. Berdasarkan asumsi, enggak boleh. Biasanya nih sih begitu, enggak boleh. Itu mesti jelas. Gak boleh. Ya. Bapak saya kejawin gak ya? Bukan, udah. Sampai ada pernyataan yang sore jelas, saksi yang jelas, bapak kita kejawin. Kalau enggak, dia muslim. Udah. Dia muslim. Ya, dia muslim. Udah hukumi begitu. Ya. Tapi bapak saya belum tentu paham makna la ilaha illallah. Hukumi paham. Ya. Kan makna la ilaha illallah itu meyakini tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Nah, bapak kita mungkin enggak belajar tuh, la ma'budu bihaqqin illallah gitu kan. Tapi dia tahu enggak boleh beribadah sama Yesus, enggak boleh beribadah menyerang orang itu. Lah itu udah makna la ilaha illallah udah. Ya, itu udah makna la ilaha illallah walaupun secara teoritisnya enggak mirip gitu. Paham enggak sih? Hukumi, wah paham makna la ilaha illallah. Enggak boleh ya mengeluarkan seseorang berdasarkan asumsinya dia. Ya. Hatta bapak antum kakek kita ketahuan dulu ziarah ke makam wali. Enggak boleh kita hukumi di murtad. Tapi sih biasanya orang yang di makam wali itu enggak boleh biasanya. Sampai jelas dia berdoa, tawaf, minta istighosah kepada si penghuni kubur. Ya. Kalau berdoa, doanya ngadep kiblat. Ya, doa kepada Allah ini dihukum bid'ah, terjatuh ke dalam syirik asghar, membawa kepada syirik. Tapi enggak kafir. Dia berdoa pada Allah, dia meyakini doa di situ makbul, mustajab. Ini bid'ah. Tapi kalau dia berdoanya kepada penghuni kubur jelas dia kufur. Ya. Nah, ini jangan gampang mengkafirkan. Ini sekarang terbalik, orang yang ceritanya ngasih udur-ngasih udur, di sini gampang gitu. Ada orang dari penjara wali langsung dia, oh itu syirik akbar. Dia sendiri yang gampang mengkafirkan. Ya, gak boleh. Ini ya, nyata ya. Ada orang yang pernah ada apa ceritanya, dia mau mendebat saya. Masalah kufur istihza. Istihza idin. Mengolok-olok agama. Ini kan mengolok agama ijma para ulama. Kufur orang yang mengolok-olok. Nah, oh yang mengolok-olok itu gak ada uzur kecuali satu aja. Ikrah, dipaksa. Dipaksa. Kalau dia dipaksa mengolok-olok agama, maka dia gak kafir. Selama dia gak meridui. Ya. Wa qalbuhu mutmainun bil iman. Dan qalbunya tentram dan iman. Dan yang mengolok-olok itu ada dua. Saraha wa bil isyarah. Ini kata Syekh Shalal Fauzan. Dindurus isyarah hawa bidun Islam. Soroha jelas ya. Kayak semakin panjang jenggot semakin goblok. Itu soroha. Ngeledek-ledek ya. Ngeledek-ledek. Oh kemana gak sholat? Ditip absen dulu. Ini ngeledek. Ditip absen dulu. Ini ngeledek itu jelas. Nah ada yang dengan isyarah. Isyarah itu yang diserah oleh Tafi pun. Wa idha marmu bihim yatagamazun. Gitu. Kalau kaum mukminin lewat mereka ngedip-ngedipin mata. Itu ledek itu. Ledek. Nah itu istihza. Nah ada orang gak mau ngambilin yang udah ijma ulama istihza bikin gak mau ngambilin. Eh giliran yang itu perkaranya samar istihza atau bukan. Dia ngambilin. Dia mengkabilkan Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad yang bilang apa? Jenggotnya dia seperti tusuk sate. Padahal saya nonton sendiri dan semua orang nonton. Antum bisa nonton. Emangnya antum ada di planet Mars. Antum kan ada di sini, di bumi, bisa akses YouTube. Apa omongan Ustadz Abdul Somad. Ya. Dia enggak miara jenggot, ya dosa dia. Ya, dosa dia. Nah, dia ngomong. Kenapa Ustadz enggak berjenggot? Ya. Saya nonton, bu. Antum juga bisa nonton. Ya. Kenapa saya enggak berjenggot? Kenapa Ustadz tidak berjenggot? Saya jelek kalau berjenggot. Berjenggot itu sunnah Nabi bagus. Kalau bapak-bapak pakai jenggot bagus, silakan. Tapi kalau saya gak pantas. Kalau saya pakai jenggot, kayak tusuk sate. Nah, dia bukan mencela jenggot. Dia mencela diri dia kalau jenggotan. Jelek, gitu. Gak pantas anggapan dia. Ini juga keliru. Gak bisa kita benerin Nabi Sama. Namun di sini istihza bukan? Bukan. Ada orang yang gak mau ngapirin pelaku istihza. Ya. Eh, giliran ya Abdul Somad yang bukan istihza dicap istihza sama dia. Ya, kira Abdul Somad dicap ini istihza nih. Ini kan aneh. Hah? Itu biasa di gerombolan itu aja itu. Gerombolan si berat. Baik, lanjut lagi. Ya. Waqala sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahilu damu mri'in muslimin illa bi ihda salasin. Tidak halal darah seorang muslim ditumpahkan kecuali dengan salah satu dari tiga hal. An-nafsu bi nafsi, jiwa dengan jiwa, edikisos. Wa sayyibu dzani, orang yang telah menikah berzina, dirajam sampai mati. Wa tarikul lidinihi al-mufariqu lil jamaah, tarikul lidini meninggalkan agamanya yang memisahkan dari jamaah, ini orang yang murtad. Ya, orang yang murtad atau orang yang melakukan bid'ah mukafirah kayak Jahm bin Shafwan, Ja'ad bin Dirham itu melakukan bid'ah kafir. Ya. Fi hadhil umur as-salasah yahillu damuhu. Nah, di tiga hal ini halal darahnya. Wa yuqamu alaihi al-qisas, ditegakkan qisas. Wa yuqamu alaihi hadz zina, ditegakkan hadz zina rajam. Wa idzar taddan dini yuqtal, kalau dia murtad dari agama dia dibunuh. Amma idza lam yakun fihi syai'un min hadhil salasah fa inna damahu haram. Kalau dia tidak melakukan sesuatu hal dari tiga hal di atas, ya mau dosa sekalipun maka darahnya haram ditumpahkan. Ya. Mau dosa sekalipun haram ditumpahkan. Ya. Mencuri, dipotong tangannya, darahnya haram dong. Lah emang haknya dipotong tangannya. Keluar darah ya konsekuensi. Wa qauluhu maluhu wa maluhu, harta seorang muslim. Wa kadzalika malu muslim haram. Harta seorang muslim juga haram diambil tanpa hak. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradin minkum. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan cara jual beli dengan saling ridho di antara kalian. Ya. Wa malul muslim kadamihi haram. Ya, harta seorang muslim itu seperti darahnya, haram diambil secara zalim. Ya. La yajuz akhdhuhu illa bitibin min nafsi. Enggak boleh diambil kecuali dengan kerelaan hatinya. Sebagaimana dalam hadis, la yahillu malu mri'in muslim illa bitibin min nafsi. Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan hatinya. Biridohu, dengan keridoannya. La yuktasob. Ya, harta seorang muslim enggak boleh digosop, dirampas tanpa izin. Ya. Nah, mengambil harta seorang muslim itu enggak boleh walaupun main-main. Ya, enggak boleh walaupun main-main. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'khudanna ahadukum mata akhihi. Ya. Enggak boleh salah seorang di antara kalian mengambil barang saudaranya. La iban, apakah dia main-main atau sungguh-sungguh? Main-main aja enggak boleh, ngumpetin. Ngumpetin sendal gitu. Enggak boleh. Ngumpetin sendal apalagi. Ya. Itu enggak boleh, haram. Ya. La yuktasab minhu malu wa la yusraf. Enggak boleh dirampas tanpa izin hartanya, enggak boleh dicuri. Fala takunhu fil muamalah, jangan mengkhianati dia dalam muamalah, ditipu. Au taghushahu, atau ya, menggish dia, menipu dia. Ya. Menipu dia. Ta'khud malahu bighairi haq, anda ambil hartanya tanpa hak. Ya, famaluhu haram illa ma kana an muamalatin sahihatin. Hartanya haram diambil kecuali dari muamalah yang benar. Kan takuna tijaratan antaradin, seperti jual beli yang saling ridha. Kadzalika la yukrahu 'alal bai' aw 'alal syira. Ya. Demikian pula tidak boleh dipaksa untuk melakukan jual beli illa bihaq, kecuali dengan hak. Ya. Ada orang ngejual karena enggak enak, ini enggak boleh ini. Ayolah, turunlah harganya lah, karena ditekan-tekan terus. Ayolah. Gak boleh kayak gitu. Fa'idakan alaihi dain. Nah, apabila dia punya hutang, ya. Ya. Wa'aba ayusaddid. Dan dia nolak bayar hutang. Fasultan yusaddidu min malih. Ya. Maka sang pemimpin yang melunasi hutangnya. Ya. Kalau dia enggak punya duit, kalau dia punya duit ambil paksa. Aw yabi malahu, atau yang menjual harta dia untuk bayar hutang. Ya. Bisa jiduh untuk melunasi hutangnya. Li'anna hadza bihaqqin, karena yang demikian itu dengan cara yang hak. Amma idza kana bi ghairi dzalik fala yajuz ikrahu. Kalau dengan selain dari itu enggak boleh dipaksa. Alal bai' aw ala syira, untuk jual beli illa bi tibin wa ridha min nafsi, kecuali dengan kerelaan hatinya. Antara din minkum, ini penting ini. Saling meridhoi. Wa qawlu wa irduhu. Ini haram ditumpahkan darah, harta dan ird, kehormatan. Al ird ma yaqbalu al madh wa dzam. Ya, sesuatu yang dapat dipuji atau dicela. Wala yatakallam fi irdi akhihi bil ghibah. Maka enggak boleh berbicara miring tentang saudaranya dengan ghibah. Fahada huwal mafrud. Ya. Ya, enggak boleh. Inilah yang diwajibkan. Ya. Mana lagi tadi? Wan namimah, apa namanya? Adu domba. Oh, saya lompat ke bawah ya. Wala yasubbuhu. Jangan celak dia. Wala yastamih. Jangan caci dia. Wala yatanaqqasuh. Wala yatanaqqasuhu. Ya, jangan pula merendahkan dia. Menjatuhkan dia. Liannahu muhtaram, karena seorang muslim dimuliakan. Bal yudafi'u anhu wa yaruddu anhu al-ghaibah. Mesti dia bela, dibantah gibahnya tadi. Fahadha huwal mafrud. Ya, inilah yang diwajibkan. Ya. Amma annahu yaqa fi irdihi fil majalis, adapun kalau ya dijatuhkan kehormatan dia di majelis, ya. Wa yusahhiru an. Ya, dan yusahhir disebut-sebut dia hatta law akhtaah. Hingga sekalipun dia memang benar salah, awqa fi khati'atin, atau memang dia terjatuh kesalahan, fa hada manhiyun anhu. Ini juga dilarang, enggak boleh. Ya. Fala tusyahhir anhu fil majalis. Enggak boleh dia disebut-sebut. Ya. Di majelis. Walakin tansahuhu, anda nasihati fima bainaka wa bainah, antara dia dan anda. Wa hadha haqqun alaik, ini kewajiban bagi anda. Ama anta takallama anhu fil majalis, adapun anda bicara miring tentang dia di majelis. Wa tadkuru ma waqa'a minhu, dan anda sebutkan apa yang dia terjatuh ke dalamnya. Fa hadha la yajuz, ini enggak boleh. Hadha ghaibah, ini adalah ghibah. Ya, Allah Ta'ala berfirman, wa la yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan fakarihtumu. Ya. Dan janganlah kalian menggibahi satu sama lain, apakah kalian salah seorang di antara kalian senang apabila ia memakan bangkai saudaranya sendiri? Fakarihtumu, tentu dia enggak suka. Dan Nabi alaihi salam menyatakan, al-ghaibah dikraka akhaka bima yakrah. Ghibah adalah engkau menyebutkan apa yang dibenci. Anda menyebutkan saudara anda tentang apa yang tidak dia sukai. Kata sahabat, wahai Rasulullah, araita in kana fi akhi ma aqul. Bagaimana pendapat anda jika yang saya sebutkan memang ada pada orang tersebut? Qala in kana fihi ma taqul faqad tabtah. Kalau memang demikian, seperti apa yang memang realitanya, anda katakan sesuai dengan kenyataannya, berarti anda menggibahnya. Ya. Kalau enggak, ya, liannahu la yahillu laka an tadhkura ma fihi indan nas. Karena enggak halal bagi anda untuk menyebutkan hal-hal tersebut di hadapan orang. Wa in lam yakun faqad bahattah. Nah, tapi kalau enggak, apa yang anda bicarakan itu berbeda dengan kenyataan, maka anda berarti telah berdusta tentangnya. Juga ada hadis surat yang lainnya, man qala li akhihi, ya, barang siapa yang berbicara tentang sesuatu hal tentang saudaranya padahal enggak demikian, maka Allah akan masukkan dia ke radghatul khabal, ya, ke lumpur neraka. Ngeri itu. Padahal saudara apa si muslim tadi enggak melakukan itu, enggak mengatakan itu. Nah, atau yang dibicarakan tidak demikian, ya. Ya, kalau memang kejahatannya itu seperti itu membabi tahdir boleh, bukan ghibah. Tapi kalau ya bukan dalam rangka memberi peringatan tuh nggak boleh. Imam Nawawi kan mengatakan apa? Al-qadhu laisa fi ghibatin, al-qadhu laisa min ghibatin fi sittatin, gitu ya. Ya, celaan tidak termasuk ghibah. Ya. Dalam 6 hal. Ya. Itu siapa yang hafal syairnya? Kata Imam Nawawi, al-qadhu laisa, ya, qadah laisa bi ghibatin fi sittatin. Ghibah apa, celaan tidak termasuk ghibah dalam 6 hal. Mutadzallimun wa mu'arrifun wa muhaddirun wa mujahirun fiskon, ya. Wa mustaftin wa man talaba li'anata fi izalatil munkari. Itu dia syairnya itu. Syair Imam Nawawi ini. Celaan tidak termasuk ghibah dalam 6 hal. Pertama apa? Mutadzalimun, orang yang sangat zalim. Kita sebutkan dia kezalimannya. Wa mu'arrifun, orang yang hendak memperkenalkan, nih dia bahaya ini. Wa muhadzirun, orang yang hendak memberikan peringatan, mentahdir, hati-hati terhadap aliran sesat. Itu. si fulan sesat. Wa mujahirun fiskon, orang yang terang-terangan melakukan dosa. Ya, dia terkenal mabuk. Kita gibahi gitu. Si ini penyanyi dia. Si itu kan vokalisnya Noah dia ini nyanyi dia. Gibah ente. Lah emang emang mujahir kiskon kok. Terang-terangan nyanyi, nyanyi dia. Ya, nyanyi kan maksiat gitu. Si Pulan mabok pinggir jalan, orang-orang lihat, kita sebutin. Si Pulan nih kerjanya mabok aja nih. Gibah ente. Lah, semua orang lihat kok. Kalau orang udah terang-terangan dosa di depan umum, udah halal disebutin. Ya, apalagi mustaftin, orang yang minta fatwa. Orang yang minta fatwa, bagaimana pendapat Anda tentang orang yang begini begitu? Ya. Apalagi waman talabal iyanata fi izalati munkari. Orang yang minta pertolongan untuk menghilangkan kemungkaran. Dia datang ke polisi, Pak Polisi, tolong. Ya. Ya, tetangga saya suka mencuri ini saya. Mana ada polisinya bilang kamu gibah. Ya, tapi kalau enggak ada apa yang ada pada saudara kita itu faqad bahatta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala fi mu'min ma laysa fihi askanallahu razqatal khabal hatta yakhruja min maqal. Siapa yang berkata tentang saudaranya seorang mukmin yang tidak ada pada seorang mukmin tadi, maka Allah akan menempatkan dia di radqatal khabal, lumpur neraka, sampai dia keluar dari pernyataan dia tadi. Saudaranya enggak seperti yang itu. Main asal tujuh aja gitu. Bahaya itu. Allah musta. Ya. Mana lagi tadi? Ya, mana lagi Pak Ahmad? Ya ani kadzabta alaihi, itu ya. Engkau berdusta atas namanya. Fa anta in tahaddatsa an akhika fi majlisin minal majlis fa innaka la takhlu. Karena kalau Anda berbicara atas tentang saudara Anda, maka tidak lepas dari dua hal. Imma an takuna kadzaban takzibu alaihi. Mungkin Anda berdusta. Yang Anda berdusta atas namanya, wa imma an takuna muqtaban haitsu dzakarta aibah. Tapi bisa jadi Anda menggibahnya dengan menyebutkan aibnya. Fa hadza la yajuz, ini enggak boleh. Al muslim muhtaram, seorang muslim itu dimuliakan. Wal wajib an nasihatu asriyah, wajib nasihati secara rahasia biduni tashhir, tanpa ya disebarluasin gitu. Ya. Wabibuni ta'yir, tanpa mencela. Wabibiduni isya'ah, ya. Tanpa isya'ah, apa namanya, menyebarkan aibnya. Allah Ta'ala berfirman, innal ladina yuhibbuna an tashi'al fahisha fil ladina amanu lahum adabun alim fid dunya wal akhirah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang menginginkan agar perbuatan keji tersebar di kalangan orang-orang beriman, maka bagi mereka adab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Falaisa ilajul munkari bitasyhir wat ta'yir wal hadis fil majalis. Ya, maka obatnya itu dari kemungkaran, bukanlah obat kemungkaran itu dengan mempopulerkan keburukan, ya, menyebutkan keburukan atau membicarakannya di majelis. Wa ilajuhu binasiha wal amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Menasihati amar ma'ruf nahi munkar ala ma tujibuhu asy-syari'ah. Sesuai dengan yang ditunjukkan oleh syariat. Kama qala dzalika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala fil Aqidah al-Wasithiyah. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya dalam Al-Aqidah al-Wasithiyah. Baik, nanti hadis ke-36. Cukup dulu ya. Subhanallah. Nanti setelah baik, kita tetap bulan puasa Arba'in di jam pagi, nanti kecuali di pertemuan terakhir baru pindah ke sore. Sekaligus khataman dan buka puasa bareng. Ya. Ya. Mungkin berapa pertemuan lagi ya. Pekan depan lah itu insyaallah. Sabtu depan mungkin kita khataman. Ya, Sabtu depan kayaknya kita khataman. Ya, Sabtu depan. Sore ya, 4:30. Ya. 4:30 kita khataman. Terus itu kita bukber di sini. Insyaallah. Ya. Ini kalau selesai nih, masyaallah nih. Karena banyak orang ngaji hadis arba'in enggak selesai-selesai. Ya, tarohnya yang paling ringan-ringan aja enggak selesai-selesai. Ini kalau selesai ini masyaallah.